إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum kita melanjutkan insyaallah untuk kitab yang kita kaji kurang lebih dua pertemuan atau tiga pertemuan mungkin selesai, dan insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab baru yang tergambar setelah kita menyelesaikan kitab akidah Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Saya akan bacakan kitab Fathu Ar-Rahmani Al-Wadud, ya. Yang ini adalah syarah kitab sunnah dari Sunan Abu Dawud, ya. Sebagaimana kita ketahui, kitab Sunan Abu Dawud terdiri dari beberapa kitab, ya, di antaranya kitab sunnah, di mana Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, di mana beliau adalah salah satu di antara masyayikh Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, beliau mensyarah kitab sunnah yang kemudian beliau beri judul Fathur Rahman Al-Wadud fi syarhi kitab sunnah min sunani Abi Dawud. Saya sudah coba tanya ke bagian fotokopian untuk biayanya, karena kitabnya cukup tebal, sekitar 309 halaman, itu sekitar 35.000. Mungkin nanti yang berminat untuk talabah, ya, nanti daftar ke Al-Akh Ridho, baik yang TD ataupun yang di bawahnya, untuk ikhwah. Abu Ilyas ada? Pulang. Ada yang sanggup ikhwah? Hah? Abu Ilyas saja. Orangnya enggak ada, nanti enggak sanggup. Sekedar menerima pendaftaran. Yang hadir sama ikhwah. Abdullah, Abu Zura, ada orang? Ya, ada juga. Baik. Ya, untuk ikhwah daftar ke Al-Akh Abu Zura Hussein. Batas pendaftaran hari Ahad. Jadi hari Ahad sudah fix berapa pendaftarnya. Insya Allah nanti saya tindak lanjuti ke bagian fotokopi. Untuk biayanya bisa sekaligus pas daftar, ya. Tapi ini terkait dengan rencana kitab lanjutan setelah kitab akidah Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Pada kesempatan lalu, kita kembali ke kitab. Sudah kita ketahui tentang ta'rif atau definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah yang meliputi i'tiqadul qalbi wal qawlul lisan wal amal bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Kemudian kita juga sudah mendengar keterangan dari Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhari rahimahullah tentang definisi iman di sisi kelompok-kelompok yang menyimpang, di antaranya yang beliau sebutkan awal kali adalah kelompok Jahmiyah. Di mana kelompok Jahmiyah, ya, kelompok yang kesesatan mereka itu telah mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, sebagaimana yang disepakati oleh para a'immah, umat ini, para imam dari agama ini, bahwa jika membahas Jahmiyah, ketahuilah bahwa Jahmiyah bukan termasuk dari 73 golongan di dalam Islam ini. Jadi sudah di luar dari Islam. Di mana menurut mereka, bahwa iman itu cukup hanya sekedar ma'rifah, mengetahui bahwa Allah ada, maka dikatakan dia sebagai seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Sehingga dengan pengertian iman menurut mereka semisal ini, berarti iblis, yang merupakan pokok dari kejahatan itu di sisi mereka adalah mukmin, yang sempurna imannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa firqatun ukhra, adapun kelompok lain, min firqid dalal, dari kelompok-kelompok yang sesat, arrafat al-iman bi annahu an-nutku bil lisan, memberikan ta'rif, definisi, pengertian tentang iman, bahwa iman itu cukup sekedar an-nutku bil lisan, yakni pengucapan, pengakuan keimanan dengan lisan. Ya, jadi kalau seorang mengatakan saya beriman, dengan ucapannya, meskipun hatinya tidak meyakini dari apa yang dia ucapkan, maka di sisi kelompok ini tetap dia dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Siapa kelompok tersebut? Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, wahum al-karramiyah. Jadi mereka kelompok yang dikenal dengan al-karramiyah. Kemudian وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا التَّعْرِفِ, sehingga melazimkan dari definisi ini, menuntut dari definisi ini, أَنَّ كُلَّ مُنَافِكٍ نِفَاقًا اِعْتِقَادِيًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ كَامِلُ الْإِيمَانِ, bahwa setiap munafik, nifak i'tiqadi, nifak akbar, nifak yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, di sisi karamnya, bahwa mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Kenapa? Karena menurut mereka, namanya keimanan adalah cukup hanya sekedar pengikraran dengan lisan. Ya, sebagaimana kita ketahui, mereka orang-orang munafikun nifak i'tikadi. Terus di antara tokoh dari tokoh mereka, Abdullah ibn Ubay, bukan ibn Saba. Kalau Abdullah ibn Saba tokoh Syiah, Rafidah. Baik. Nah, mereka orang-orang munafikun nifak i'tiqadi, yudhirul Islam. Ya, mereka menampakkan keislaman, wa yubtinu al-kufra, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Jadi dengan lisannya mereka menyatakan, bahwa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mereka ikut di dalam pasukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan zahir tersebut tidak dilandasi dengan keimanan. Kemudian kenapa? Ya, definisi iman menurut Karramiyah ini berkonsekuensi bahwa kalau begitu, ya, orang-orang munafik, nifak i'tiqadi yang merupakan orang-orang kafir tersebut mukmin sempurna keimanannya. Kenapa? Li'anna al-munafikin yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena mereka orang-orang munafikun mempersaksikan dengan lisan-lisan mereka, ya, la ilaha illallah, rasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Mempersaksikan dengan lisan-lisan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa idza kana al-iman nutqan bil lisani faqad dakhala al-munafiquna fi idadi al-mu'minin. Apabila keimanan itu cukup sekedar pengikraran, pengucapan dengan lisan, berarti orang-orang munafikun mereka masuk dalam cakupan golongan orang-orang yang beriman. Kemudian wa hukmullahi 'alal munafiqina ma'lumun fi sharihil Qur'an. Sementara hukum Allah terkait dengan orang-orang munafikin ini perkara yang maklum, perkara yang diketahui, min sharihil Qur'an, dari ayat Al-Qur'an yang sharih, yang tegas, tidak ada kesamaran padanya. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka orang-orang munafikin, nifaq i'tiqadi, nifaq akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berada di dasar neraka, yakni yang paling dalam. Ya, jadi mereka di bawah orang-orang kufar. Ya. Ini keadaan mereka lebih hina dibandingkan orang-orang kufar yang menzahirkan kekufurannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan demikian di neraka yang paling dasar, paling dalam. Kemudian Allah menyatakan walan tajida lahum nasira. Dan engkau tidaklah akan dapati, yakni penolong untuk mereka orang-orang munafikin, yang menunjukkan dengan ini bahwa mereka kekal di dalam neraka dan azab yang Allah timpakan kepada mereka jauh, ya, lebih menghinakan dibandingkan azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kufar yang menampakkan kekufurannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang munafikun dengan kenifakan mereka, ya, menimbulkan bencana yang jauh lebih besar dibandingkan, ya, bencana yang ditimbulkan oleh orang-orang kufar yang menampakkan kekufuran mereka. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang orang-orang kafir di awal dari surat Al-Baqarah mencukupkan dengan dua ayat. Ya. Kemudian ketika menyebutkan tentang orang-orang munafikin setelahnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dalam 13 ayat. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian tentang keadaan orang-orang munafikin kecuali karena bahaya yang dimunculkan oleh mereka itu jauh lebih besar dibandingkan orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Dan sejarah Islam telah menunjukkan hal yang demikian, ya, bagaimana di masa yakni masuknya tentara Mongol, ya, di akhir dari dinasti Abbasiyah. Tidaklah mereka masuk ke negeri-negeri Islam, ya, dari kerajaan kufar Mongol, ya, kecuali karena kerjasama antara mereka dengan orang-orang munafikin, ya, dari kalangan Rafidah, ya, dari kalangan Syiah Rafidah. Ya. Kita ketahui bahwa orang-orang Syiah Rafidah mereka menampakkan diri mereka sebagai Muslim, ya, tetapi hakikatnya mereka masuk dalam kriteria ini karena bagaimana permusuhan yang keras dari mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin, kejahatan mereka tercatat dalam buku-buku tarikh Islam, ya, sejarah mereka tidak lepas dari yang namanya darah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan jumlah korban dari kalangan kaum muslimin yang demikian besar akibat persekongkolan antara orang-orang munafikin dari kalangan Syiah Rafidah yang sebagian mereka sampai menjadi perdana menteri. Sebagian menyebutkan sekitar 200 ribu, ya, karena tergambar, ya, pada sebagian dari buku sejarah itu mayat kaum muslimin menggunung, ya, saking banyaknya. Ini kerusakan, diantara kerusakan yang dimunculkan oleh orang-orang munafikin dari kalangan Syiah Rafidah. Kemudian wa firqatun thalithah, adapun kelompok yang ketiga dari kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa humul mu'tazilah. Ini kelompok yang dikenal dengan namanya Mu'tazilah. Penyebutan nama ini, ya, disebabkan karena tindakan yang dimunculkan oleh tokoh mereka, yakni Wasil ibn Atha, seorang yang hadir di majelis salah seorang imam dari a'immah tabi'in, yakni Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana telah datang seorang yang bertanya kepada al-imam Al-Hasan Al-Basri, ya, terkait dengan seseorang yang mengaku beriman, tapi dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Kemudian orang ini bertanya, bagaimana dengan orang ini? Yani orang yang mengaku mukmin tetapi terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar, di mana posisinya? Ternyata sebelum Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menjawab pertanyaan orang tersebut, tiba-tiba, ya, dan ini sebagai gambaran tentang jeleknya adab Wasil ibn Atha, dan demikian keadaan orang-orang yang menyimpang, ya, cepat atau lambat ini akan muncul darinya adab yang jelek. Ya. Sebagai pelajaran, sebagian yang kami ketahui dari mereka yang menjadi tokoh-tokoh hajuriyin di negeri ini pernah belajar di pondok ini. Ya, ketika masih belajar di sini, ya, sebagian mereka orang yang dikenal lembut, halus, ya, bahkan kalau bertemu pun tidak berani bertatap mata, nunduk terus seperti itu. Ya, begitu terkena pemahaman haddadiyah yang dibawa oleh gurunya, yakni Al-Hajuri, maka menjadi seorang yang demikian tajam lisannya. Ya. Sekian banyak asatidah kita, ya, menjadi objek sasaran dari cercaannya, termasuk Al-Ustaz Afifuddin, ya, hafizahullah, dikatakan sebagai Azifuddin, ya. Dan yang lain, ya, lebih-lebih, ya, Al-Ustaz Luqman, ya, Mbak Abduh. Ini sebagai contoh. Nah, Wasil ibn Atha tiba-tiba mengatakan, menurut saya, ya, ini juga saya gambaran dari orang yang sesat, menyandarkan sesuatu kepada dirinya. Menurut saya, orang yang seperti itu keadaannya, dia tidak dikatakan sebagai orang mukmin, tidak pula kafir, tetapi berada pada satu kedudukan di antara kedudukan mukmin dan kafir. Sehingga muncullah dari sejak itu apa yang dikenal dengan sahibul manzilah baina al manzilataini, seorang yang berada pada posisi di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan pula kafir. Dan ini tentu ya sebuah penamaan yang tidak ada dasarnya dalam syar'i, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan dalam surat At-Taghabun, "Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ya, hanya dua ini. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, sebagian dari kalian kafir dan sebagian kalian mukmin. Baik. Kemudian setelah dia menjawab, maka dia berdiri, ya. Kemudian mengajak orang-orang yang bisa diajak, ya, untuk memisahkan diri dari majelis Al-Hasan Al-Basri. Kemudian berkumpul, ya, di salah satu di antara tiang dari Masjid Basrah ketika itu. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazala Wasil. Wasil telah memisahkan diri, Wasil telah memisahkan diri. Dan sejak itulah dikenal kelompok Wasil ibn Atha dengan kelompok apa? Mu'tazilah. Nah, terkait dengan permasalahan iman, kata Syekh Zaid Al-Madkhari, arrafu al-imana bi annahu qawlun wa'tiqadun wa'amalun. Bahwa iman itu meliputi ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Ya, sebatas ini ada kesamaan dengan Ahlus Sunnah. Kemudian selanjutnya, walakin la yazidu wa la yankus. Akan tapi di sisi mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ai maknanya la yatajazza'u. Jadi iman itu tidak memiliki bagian-bagian atau cabang-cabang. Ya. Jadi di sisi mereka iman itu hanya sebuah kesatuan yang utuh, yang apabila keluar, ya, keluar sebagiannya menjadi keluar seluruhnya. Ini di sisi mereka. Sehingga ketika seorang mukmin berbuat sebuah dosa, ya, menurut mereka sudah keluar imannya sama sekali, tidak tersisa di dalam hati orang yang berbuat maksiat tadi. Semisal dengan keyakinan orang-orang Khawarij. Hanya saja, kalau orang-orang Khawarij, ya, ketika menghukumi orang yang berbuat dosa besar di kalangan orang muslim atau mukmin, langsung dengan vonis kafir dan kekal di dalam neraka. Tapi orang-orang Mu'tazilah tidak berani untuk memvonis sebagai orang kafir, ya, tetapi diposisikan pada suatu posisi bukan mukmin, bukan kafir. Tapi untuk urusan akhiratnya, nasibnya kekal di dalam neraka. Jadi urusan akhiratnya berani memastikan, sementara urusan di dunianya ragu-ragu. Makanya sebagian ulama menyebut bahwa Mu'tazilah adalah kelompok banci. Ya. Kemudian kata mereka, balin nas kulluhum fi aslil imani sawa'un. Bahkan di sisi mereka, ya, manusia ini pada yakni asal keimanannya, pokok keimanannya itu sama. Wa hadha yusadimu an-nusus allati tadullu ala anna al-iman yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'asi wa anna an-nasa fihi mutafadiluna wa laysa fi aslihi sawa'an wa la fi kamalihi sawa'an. Dan hal yang demikian, jadi keyakinan mereka yang seperti ini tentu berbenturan, ya, dengan nas-nas yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan bahwasanya manusia bertingkat-tingkat ya dalam permasalahan keimanan itu. Ya. Berapa banyak ya nas di dalam Alkitab ataupun As-Sunnah yang menunjukkan hal yang demikian. Sebagai contoh misalnya pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan al-mu'minul qawiyyu ya khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwa ya mukmin yang qawi, tentunya sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Utsaimin, asal ya dari qawi yang dimaksud di sini adalah qawiyul iman, meskipun ya qawi al-jasad memiliki juga pengaruh terkait dengan permasalahan khairiyah di sini. Kenapa? Karena seorang mukmin yang fisiknya kuat, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh mukmin yang fisiknya lemah. Tetapi perlu untuk diketahui bahwa yang menjadi pokok di sini adalah kekuatan iman. Ya, kekuatan iman. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa iman bertingkat-tingkat. Kemudian walaisu fi aslihi sawa'an wala fi kamalihi sawa'an. Demikian juga pada pokoknya ya, dari pokok keimanan mereka, orang-orang mukmin, tidaklah sama ya. Permasalahan yakni keyakinan terhadap kalimat tauhid yang ini merupakan pokok dari keimanan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keilmuan dan keyakinannya. Demikian pula pada kamalihi, pada kesempurnaannya terkait dengan apa-apa yang menyempurnakan keimanan seorang dari amal-amalnya. Ya, setiap orang memiliki kadar keimanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalan yang dia tempuh. Baik. Ini nas yang datang yang menjelaskan tentang hakikat keimanan yang ada pada pemiliknya. Kemudian setelah beliau menjelaskan kelompok yang ketiga, berikutnya waman yusammuna bi murji'atil fuqaha, dan yakni kelompok berikutnya yang mereka disebut dinamai dengan murji'atul fuqaha. Murji'ah al-fuqaha. Mereka dinamakan juga dengan ahlur ra'i. Jadi mereka dari kalangan Hanafiyah atau pengikut Al-Imam Abu Hanifah. Mereka dikenal dengan julukan ini, Murji'atul Fuqaha. Adapun sebagian yang menyebut bahwa mereka adalah Murji'ah Ahli Sunnah, ya, baik, maka Al-Imam Salih Al-Fauzan Hafizahullah dengan tegas menyatakan ini adalah penyebutan yang salah. Karena Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah tidak bisa digabungkan dengan apa? Dengan penyebutan-penyebutan yang itu sebutan untuk Ahlul Ahwa wal Bidah. Jadi mereka dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Apa pengertian iman? Pengertian iman di sisi mereka? Arrafu al-imana bi'annahu qawlun bil-lisani wa'atikadun bil-qalbi wa'akhtazalu minhu al-amala fa'akhrajuhu an musammal iman. Mereka memberikan definisi tentang keimanan bahwa keimanan itu ya meliputi qawlun bil-lisan, ucapan dengan lisan, wa'atikadun bil-qalbi, dan keyakinan dengan hati. Kemudian waqtazalu minhu yani minal iman al-amal, mereka memisahkan dari keimanan amalan. Jadi amalan di sisi mereka bukan termasuk dari bagian keimanan. Fa akhrajuhu an musammal iman, sehingga mereka pun mengeluarkan amalan dari yani cakupan definisi iman. Ingat dalam pengertian murji'atul fuqaha ahlur ra'yi bahwa iman itu meliputi dua pokok, yakni kaitannya dengan i'tiqad qalbi dan qaul al-lisan. Adapun amalan tidak masuk dalam cakupan iman. Baik, dari sisi ini, ya, mereka ya sama dengan Murji'ah, ya, Murji'ah asal. Kemudian berikutnya ada hal yang membedakan. Kalau dari kalangan Murji'ah, ya, mereka berkeyakinan bahwa iman kalau sudah seorang menyatakan keimanan itu tidak akan yakni berkurang dengan atau tidak akan terpengaruh dengan amalan kejelekan apapun. Ya, jadi di sisi mereka ahlul maksiat, ya, dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman itu sama keimanannya dengan Abu Bakar Siddiq. Ini di sisi Murji'ah. Nah, Murji'atul Fuqaha ada sisi yang berbeda dari mereka, yakni ma'am wafaqatihim li ahli sunnati wal jamaah, bersamaan ada sisi kecocokan atau kesamaan mereka dengan ahli sunnah wal jamaah. Mungkin dari sinilah sebagian orang menyebutnya sebagai apa? Murji'ah ahli sunnah, ya. Fi annal muti'a yuthabu ala ta'atihi wal 'asiya yu'aqabu ala ma'siyatihi. Bahwa seorang yang taat, ya, akan diberi pahala atas ketaatannya, dan seorang yang maksiat akan dihukum atas kemaksiatannya. Ya, insyaallah an yu'aqibahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka akan menyiksa atau menghukum pelaku maksiat tadi. Fattafaqu fi hadza ma ahli sunnah wal jamaah. Maka dari sisi ini mereka sepakat dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwa perbuatan-perbuatan, ya, dari ketaatan itu akan mendapatkan pahala, perbuatan kemaksiatan, ya, akan jadi terancam pelakunya dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ini, ya, sepakat dengan ahlu sunnah. Kemudian wakhtalafu, adapun sisi perbedaannya, fi anna ahlas sunnati wal jamaah qalu fil iman nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi wa lam yafsilu al 'amal an musamma al iman. Bedanya, ya, bahwa ahlu sunnah meyakini iman itu mencakup di dalamnya ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan mereka tidaklah memisahkan amalan dari definisi iman. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dari sisi ini, apakah perbedaan antara murji'atul fuqaha, ya, ini para pengikut Al-Imam Abu Hanifah, dan perlu untuk diketahui bahwa empat imam dari imam mazhab, ya, mazhab yang ada, mereka adalah imam-imam ahlu sunnah. Hanya saja terkait dengan permasalahan iman ini, Al-Imam Abu Hanifah memiliki keyakinan yang sebagaimana disebutkan, yang kemudian dikenal dengan apa yang disebut dengan kelompok murji'atul fuqaha. Ya, di sisi beliau bahwa amalan bukan masuk dalam cakupan iman, dikarenakan sekian ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut iman, kemudian setelahnya apa? Amal saleh, seperti pada surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, sehingga difahami, ya, menurut beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau bahwa ketika disebutkan sendiri-sendiri menunjukkan ini berbeda dengan yang sebelumnya, ya, berbeda dengan yang sebelumnya, berarti amalan bukan termasuk dari iman, karena Allah menyebutkan iman sendiri kemudian amalan. Maka dijawab oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa peradabannya, ya, di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang suatu tersendiri, padahal itu bagian dari yang sebelumnya. Contoh misalnya pada ayat dalam surat, ya, Al-Qadr, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut, yani tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar, maka turunlah para malaikat dan ruh. Ruh siapa yang dimaksud? Jibril, ya. Betul, ya, antara ruh. Ya. Bi'idni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka. Nah, perhatikan di sini, Jibril, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ruh. Ini karena kan tugas dari Jibril membawa wahyu, yang itu merupakan ruh bagi hati. Nah, apakah Jibril bukan malaikat? Jawabannya malaikat. Ya. Di sini disebut tersendi, tanazzalul malaikatu warruh. Kemudian kenapa disebut secara khusus? Dikarenakan keistimewaan yang ada pada Jibril alaihi salam. Maka demikian juga kaitannya dengan iman dan amal. Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa di antara tanda kejujuran dari keimanan seseorang adalah apa? Terwujud dalam amalan, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, saya juga beriman walaupun ya saya enggak kerudungan, ya. Hati saya berkerudung," gitu. Ya. Siapa yang tahu hatinya berkerudung seperti itu? Baik. Kemudian dengan demikian, apakah khilaf yang ada antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'atul Fuqaha ini sifatnya khilafu lafzi, ya, perbedaan yang hanya sebatas pengistilahan saja, artinya pada hakikatnya tetap sama? Maka Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, pada ta'liq beliau terhadap akidah Al-Tahawiyah menegaskan bahwa perbedaan antara mereka Al-Ahnaf yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha dengan Ahlus Sunnah di dalam definisi tentang iman, dan beliau Al-Imam Al-Albani sebelumnya, ya, seorang Hanafi, seorang pengikut mazhab Hanafi karena asar dari siapa? Ayahnya ini termasuk ulama dari kalangan Hanafi. Nah, beliau menegaskan bahwa perbedaan ini bukan hanya perbedaan lafaz, tapi perbedaan hakiki. Ya, dan beliau membantah, ya, dengan tegas, ya, yakni kesalahan-kesalahan di dalam mendefinisikan iman yang ada pada yakni Murji'ah fuqaha tersebut. Sehingga dari sini, kalau sebagian di antara musuh-musuh Islam yang termasuk di antara yang kelompok Hadadiyah menuduh, ya, bahwa Al-Imam Al-Albani seorang Murji'ah, ya, menunjukkan mereka tidak tahu Murji'ah itu apa. Ya, sebagaimana orang-orang Hajuriyin, ya, menuduh Al-Imam Rabi ibn Hadi juga Murji'ah. Ya. Demikian, ya, orang-orang yang dulu-dulunya mengeluh-eluhkan para imam tersebut, ketika para imam itu memiliki statement yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka melontarkan tuduhan untuk bagaimana menjatuhkan para imam tadi, sehingga ucapan-ucapan para imam tadi tidak lagi, ya, dipakai oleh umat. Ya, termasuk, ya, kelompok yang disifati oleh Syekh Rabi', ya, akhas minal hadadiyah, ya, kelompok, ya, pengikut Dr. Muhammad Ibn Hadi. Ketika Syekh Rabi menegaskan tentang hakikat, ya, sepak terjang Muhammad Ibn Hadi, ya, dan beliau menegaskan, ya, tentang vonis tidak bolehnya hadir di majelis Muhammad Ibn Hadi sampai dia rujuk mencabut tuduhan-tuduhan vonis-vonis jelek terhadap salafiyin sebagai sa'afiqah, orang-orang yang tidak punya modal ilmu. Maka, ya, muncul dari mereka, ya, kita, ya, menghormati Syekh Rabi', ya, tetapi, ya, Syekh bisa benar, bisa salah. Ya. Dan penyebutan saya bisa benar, bisa salah ini apa tujuan dibalik itu semua? Untuk menjatuhkan kesikohan, ya, terhadap para imam tadi. Karena kalau ini digaung-gaungkan terus, saya bisa benar, bisa salah, saya bisa benar, bisa salah, ya, umat akan ragu, jangan-jangan ini yang salahnya. Ya, seperti ungkapan sebagian mereka, musafiqah, bahwa belum tentu Syekh Muhammad bin Hadi itu salah. Saya jangan terburu-buru memfonis, loh. Ya, yang memfonis itu para ulama yang lebih mengerti tentang hakikat yang terjadi pada fitnah ini. Bukankah yang semestinya bagi kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk mengikuti para ulama, tentunya mengikuti hukum mereka. Dan yang demikian bukan taklid, tetapi yang semestinya demikian. Karena inilah hakikat, yakni kebersamaan dengan para ulama kibar. Kemudian selanjutnya, setelah kita ketahui bahwa perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan murjiah fuqaha dalam definisi iman ini perbedaan yang hakiki, yang menunjukkan bahwa apa yang ada pada mereka dari keyakinan tentang iman itu menyelisihi ahlus sunnah, sehingga tidak boleh diikuti. Maka selanjutnya kata beliau, fal haqiqatu anna al-aqidah as-salimah fi hadal babi wa ghairihi taufiqun minallahi tabaraka wa ta'ala walaha asbabuha. Dan hakikatnya bahwa sungguhnya akidah yang selamat, akidah as-salimah, dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan iman, wa ghairihi, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang sudah kita pelajari dari awal dari kitab ini, semuanya adalah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seorang bisa memiliki akidah yang benar, yang lurus, itu semata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaha asbabuha, tetapi diingat, ya, tentu ada sebab-sebabnya. Dikatakan ini semata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ketahui realita yang ada, berapa banyak orang yang secara keilmuan, ya, mereka jauh di atas kita. Sebagian dari mereka bahkan meraih titel-titel yang tinggi dalam bidang agama ini. Sebagian sampai pada tingkatan, yakni ustaz, kalau ustaz itu bahasa kitanya profesor, ya, guru besar, ya, seperti itu. Sebagiannya doktor, sebagiannya magister. Mereka mempelajari apa tentang definisi iman bersama dengan rinciannya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik sebagian mereka menjadi tokoh-tokoh hizbiyah. Kemudian walaha asbabuha, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu ada sebab-sebabnya. Insyaallah akan kita pelajari setelah azan. Baik. Baik, kita lanjut. Walaha asbabuha. Selanjutnya kata beliau, dan untuk dimilikinya al-aqidah as-salimah, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki sebab-sebab. Jadi untuk seorang akidahnya selamat, akidahnya lurus, akidahnya sahih, ada sebab-sebabnya. Ala wa hiya al-inayatu binususil kitabi was sunnah. Yakni adanya perhatian yang serius. Al-inayah, perhatian yang serius binususil kitabi was sunnah, terhadap nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, dikarenakan akidah kita, ya, tidaklah yakni dipetik kecuali dari ini. Ya, sumber akidah al-Islamiyah adalah Al-Kitab, Al-Quran, Al-Quranul Karim, was-Sunnah. Kemudian wa akhdhu bayaniha 'anil ulama'i as-sa'irin 'ala nahji salaf. Dan mengambil penjelasannya, jadi penjelasan dari nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah tersebut, dari para ulama yang berjalan di atas manhaj salaf. Ya, jadi tidak hanya sekadar, ya, membaca Al-Quran, kemudian membaca kitab hadis, kemudian dipahami sendiri. Tidak demikian. Ya, bahkan mengambil penjelasan yang datang dari para ulama, yakni para ulama ahli sunnah wal jamaah yang berjalan di atas, ya, manhaj salaf. Di sini penting, ya, karena berapa banyak orang yang merasa mengikuti berjalan di atas manhaj salaf karena tidak berupaya ya untuk yakni menimba ilmu secara khusus tentang ilmu al-aqidah yang merupakan dasar dari agama kita, ya, melalui jalan para ulama yang terbimbing di atas jalan salaf. Ya. Sehingga muncul istilah-istilah salafi, jihadi, dan yang semisalnya, ya, akibat mengambil yakni akidah tanpa bimbingan para ulama-nya. Kemudian lidza tajid at-taliba al-mubtadi'a alladhi yatalaqqa 'ilma al-aqidati 'anil ulama ar-rabbaniyyin 'indahu min al-'ilm as-sahih ma la yujadu 'inda ghairihi mimman 'indahum ba'un tawilun fil 'ulum. Atas dasar ini, engkau akan dapati seorang penuntut ilmu yang masih pemula, ya, masih awal. Tetapi dia yatalaqqa ilma al-aqidah anil ulama ar-rabbaniyin. Ya, mengambil ilmu akidahnya dari para ulama rabbaniyin. Ya, yani mereka yang membimbing umat ini, yani min sigaril ilmi qabla kibarihi. Dari ilmu-ilmu yang dasar. Ya, sebelum ilmu-ilmu yang besar, yakni yang di sana, ya, banyak cabangnya. Ya, dikokohkan umat untuk betul-betul memiliki fondasi yang kokoh dalam ilmu akidah ini. Demikian sifat ulama rabbaniin. Nah, orang-orang yang masih pemula ini, ketika mereka, ya, dibimbing oleh para ulama rabbaniin, di sisi mereka, ya, yakni memiliki ilmu yang sahih, ya, secara khusus dalam masalah akidah ini, lurus akidahnya, ya, pemahamannya benar. Ma la yujadu 'inda ghairihi mimman 'indahum ba'un tawilun fil 'ulum, yang tidak didapati pada selainnya dari orang-orang yang mungkin, ya, dari sisi penguasaan ilmu, di sini katakan ba'un tawil. Ba, ini antara dua tangan seperti ini. Artinya, menguasai ilmu-ilmu yang banyak. Tetapi, ya, ternyata dari sisi akidah, tidak memiliki kekokohan akidah. Ya, mungkin memiliki ilmu mustalah, juga memiliki kemampuan ilmu bahasa yang luas. Ya. Dan kita lihat, kita ketahui dalam sejarah umat ini, ya, berapa banyak tokoh-tokoh ahli bahasa, ya, yang mereka itu di atas pemahaman akidah yang menyimpang. Ya. Baik. Maka di sini penting bagi kita semua sekali lagi untuk betul-betul, ya, mengoreksi dan membenahi dari apa yang sudah kita pelajari, ya, khususnya dalam bab akidah ini, karena ini merupakan dasar yang akan menjadi sebab kebaikan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Karena ini yang akan membuahkan khasyah. Ya, ilmu akidah ini yang akan membuahkan khasyah. Yani rasa takut, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala khususkan ini pada hamba-hambanya di kalangan orang-orang yang berilmu. Dikatakan oleh beliau, lakinnahum hurrimu at-tawfiqa bisa'i bu'dihim 'anil nusus syar'iyyah wa 'an hamalatiha alladziina fahimuha haqqal fahmi wa bayyanuha lin-naasi atamma bayanin. Kenapa mereka yang secara, yakni wawasan keilmuan luas, tetapi kenapa mereka, ya, terhalangi dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikatakan di sini oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, bisabab bu'dihim 'anil nusus syar'iyyah, disebabkan jauhnya mereka dari nas-nas syar'iyyah, dari apa yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa an hamalatiha, dan juga jauhnya dari para pembawa ilmu syar'i tersebut, alladzina fahimuha haqqal fahmi, yang mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami nas-nas Alkitab dan As-Sunnah tersebut dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat. Wa bayyanuha lin-nasi atamma bayanin, dan mereka telah menjelaskan kepada manusia dengan penjelasan yang sempurna. Ya. Oleh karena itu kita dapati misalnya para ulama termasuk yang masih hidup, ya, Al-Imam Shalih Al-Fauzan yang sebelumnya juga Al-Imam Ibnu Baz rahimahumullah. Dalam daurah-daurah ilmiah yang diadakan, yang mereka ya mengisi di dalam daurah tersebut, termasuk ya di masa kita, yakni bagaimana ya mengajarkan kepada yang hadir, ya, kitab yang mungkin kita sudah berapa banyak ya yang melewatinya, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, kitab Al-Qawaidul Arba', ya, kitab Al-Usulus Sittah. Yang sebagian kita mungkin kalau ada tawaran, ayo mau pelajaran lanjutan berikutnya apa? Ya, usul salasah. Mungkin ya enggak dilirik. Ya sorry, oh, saya sudah itu 20 tahun yang lalu mempelajarinya katanya. Ya. Ketika beliau ditanya, yang hadir di situ dokter-dokter, ya, S3, S3. Kenapa kok kitab ini? Ya, maka dijelaskan bahwa ini merupakan dasar yang akan menjadi sebab yakni selamatnya seorang, ya, di dunia, kemudian di alam barzah dan di dalam alam akhirat. Seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, mengenal agama ini dengan sebaik-baiknya, ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia, kemudian keselamatan di alam barzah ketika menjawab pertanyaan dari malaikat, yang kesemuanya ini akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Ya. Jadi bukan hanya sekadar, oh, saya sudah melewati usul salah satu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sekarang bagaimana pengamalannya? Tayyib, wallahu taala alam bisawab, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.